الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Iqdha' As-Sirat Al-Mustaqim. Insyaallah dari halaman 61 kita mulai. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa qala ta'ala fi sifatil maghdubi alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang karakter orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih, yaitu di antara orang-orang Yahudi, mereka yuharrifuna al-kalim, mengubah dan mentahrif, menyelewengkan perkataan dari tempat-tempatnya. Wawasfuhum atau wawasfahum bi annahum, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang Yahudi ini bahwasanya mereka yalwuna al-sinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Itu orang-orang Yahudi, mereka suka memutar-mutar lisan mereka, mempermainkan lisan mereka dengan Alkitab. Ya, membaca Alkitab. Litahsabuhu min Alkitab. Agar kalian menyangka bahwasanya apa yang mereka tuturkan itu dari Kitabullah. Wa ma huwa min Alkitab. Dan rupanya itu bukan dari Kitabullah. Wa tahrifu qad fussira bi tahrifi at-tanzili wa tahrifi at-ta'wil. Yang namanya tahrif atau penyelewengan dan penyimpangan itu bisa ditafsirkan dengan dua model tahrif. Imma maknanya tahrif at-tanzil, imma maknanya tahrif at-ta'wil. Tahrif at-tanzil yaitu menyelewengkan lafal yang Allah Ta'ala wahyukan. Adapun tahrif at-ta'wil yaitu menyelewengkan makna dari lafal tersebut. Dikatakan oleh Syekhul Islam, fa amma tahrifu ta'wili fa katsirun jiddah. Adapun penyelewengan dari segi ta'wil nomor 2, fa katsirun jiddah, sangat banyak. Wa qad ibtuliyat bihi ta'ifu min hadhihi al-ummati. Ya, banyak golongan dari umat ini telah terfitnah dengan tahrif ta'wil ini. Mereka melakukan penyelewengan dari segi tafsiran. Wa amma tahrifu tanzili faqad waqa'a fi katsirin minan nas. Adapun penyelewengan dari segi tanzil yaitu lafal yang diturunkan, maka itu terjadi pada banyak dari manusia. Yuharrifuna alfadhar rasul. Mereka menyelewengkan lafal-lafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarwuna alhaditha bi riwayatin munkarah. Mereka meriwayatkan hadis dengan riwayat-riwayat yang munkarah. وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. Ya, meskipun al-jahabidha yaitu para ahli, mereka menolaknya. Ya. Menolaknya, wa rubbama yatawilu ba'dhum ila tahrif at-tanzil. Tetapi barangkali sebagian dari mereka justru melakukan apa? Dengan lancangnya melakukan tahrif at-tanzil, yaitu penyelewengan dari segi tanzil lafal yang Allah Ta'ala wahyukan. Wa illam yumkinhu dhalik, meskipun tidak mungkin itu terjadi. Dan ini maksudnya tidak mungkin, maksudnya bukan tidak mungkin terjadi, artinya tidak memungkinkan mereka untuk bisa memenangkan mazhab mereka dengan cara menyelewengkan lafal dari Al-Quran. Contoh, kama qara'a ba'duhum, sebagaimana sebagian dari mereka membaca firman Allah berikut, wa kallamallahu Musa taklima. Ini firman Allah yang jelas di surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Itu Allah Ta'ala berbincang dengan Nabi Musa alaihissalam dengan suatu perbincangan. Nah, sebagian dari firqah di antara Mu'tazilah, mereka menafikan sifat dan perbuatan Allah kalam. Akhirnya mereka mentahrif tanzil, mentahrif lafal dari Al-Quran dengan cara mengubah marfu' menjadi mansub. Sehingga bagi mereka wakal, mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima. Wa kallamallaha Musa taklima. Yaitu Nabi Musa AS mengajak bicara Allah dengan suatu perbincangan. Ini saking mereka menafikan sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk yaitu yutawilu ba'dhum ila tahrifit tanzil. Ya, lancang mengubah apa yang ada di Al-Qur'an dari lafal dan pelafalan. Kemudian wa amma layyul alsinati, ini sebagaimana di surat Al-Imran, yalwuna alsinatahum bil kitab. Adapun memutar-mutar lisan bima yadhunnu annahu min indillah. Memutar-mutar lisan dengan apa yang dipersangkakan bahwasanya apa yang dituturkan oleh lisan yang diputar-putar itu berasal dari Allah. Contohnya seperti apa? Fakawadu'il wadu'ina al-ahaditha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para tukang pemalsu hadis memalsukan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au iqamati ma yadhunnu annahu hujjatun fid dini wa laysa bihujjah, atau menetapkan sesuatu agar dipersangkakan itu sebagai hujjah dalam agama padahal itu bukan hujjah. Layul alsinah di zaman sekarang masih banyak, dan orang-orang tersebut di antaranya menyebarkan hadis-hadis palsu atau bahkan memalsukan hadis atau menerangkan suatu perkara agama dengan sesuatu yang seolah-olah itu adalah hujjah padahal itu bukan hujjah, padahal itu bukan dalil. Maka ini hanya sebatas apa? Retorika. Dan ini berbahaya jemaah sekalian. Ini karakter orang-orang Yahudi, ya, baik itu untuk da'inya atau siapa. Ketika mereka ya melakukan layul lisan, memutar-mutar lisan demi apa? Demi dipersangkakan bahwasanya itu adalah hujjah, maka ini adalah perbuatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa hadha ad-darbu min anwa'i akhlaqil yahud. Yang semisal ini termasuk macam akhlak orang Yahudi. Wa dhammaha katsirun liman tadabbarahu fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya, bagi orang yang mentadabburi hal seperti ini terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, itu pasti akan mencela sikap dan perbuatan semisal ini. Thumma nadhara binuril imani ila ma waqa'a fil ummati minal ahdats. Kemudian setelah dia mentadabburi apa yang ada di Al-Qur'an dan sunnah di perbuatan-perbuatan orang Yahudi yang tercatat dalam sejarah yang dituturkan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan melihat dengan cahaya keimanan kepada lapangan apa yang terjadi di umat ini dari kejadian-kejadian ternyata ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Fana'udzubillah. Kemudian kita lanjut di halaman 62. Wa qala subhanahu anin nasara. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berkata tentang orang Nasrani. Ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Karena orang Nasrani termasuk ahlul kitab. Ya ahlul kitab. La taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Janganlah kalian berbuat ghulu dalam beragamanya kalian. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian berbicara atas agama Allah kecuali hal yang benar. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah rasulnya Allah, utusan Allah dan kalimat Allah. Ya Allah Ta'ala serahkan atau berikan kepada Maryam. Tapi ini tanbih dan larangan untuk orang-orang Nasrani. Lihat yang Allah larang untuk orang Nasrani, ghulu fi dinikum, pertama. Sikap ghulu. Ini pertama. Kemudian al-qawla ala Allah bil batil. Ini yang kedua yang dilarang. Jangan berbicara atas agama Allah dengan kebatilan. Ya. Kemudian waqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn maryam. Telah kufur orang yang berkata innallaha huwal masih ibn maryam. Maka perhatikan di kalimat bahwasanya Allah adalah al-masih ibn maryam, ini menjamak antara dua hal ini, ghulu fid din dan al-qaul 'ala Allah bil batil. Mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala adalah Isa bin Maryam, itu ada sikap berlebihan terhadap Nabi Isa dan juga berkata tentang Allah dengan kebatilan. Ila ghairi dhalika minal mawadi'. Ya, dan hal-hal lainnya dari dalil-dalil yang ada di tema ini. Thumma innal ghuluwa fil anbiya'i was-salihina qad waqa'a fi tawa'ifa min dhullalil muta'abbidati wal mutasawwifah. Kemudian bahwasanya sikap ghulu terhadap para nabi dan orang-orang saleh itu telah terjadi di beberapa kalangan dari orang-orang sesat, yang mana mereka rajin beribadah dan mereka adalah ahli tasawuf. Ya, dan para ahli tasawuf, baik itu dhullal muta'abbidah atau mutasawwifah. Tapi ini beberapa kelompok dari mereka, ya, tidak seluruhnya seperti ini. Hatta khalata katsiran minhum min madhhab al-hulul wal ittihadi ma huwa aqbahu min qawli an-nasara aw mithlihi aw dunah. Sampai banyak dari mereka tercampur adukan dari madhab al-hulul, itu bahwasanya Allah Ta'ala ada di makhluknya atau bersatunya Allah Ta'ala dengan makhluknya, yang mana perkataan tersebut lebih buruk daripada perkataan orang Nasrani atau semisalnya atau lebih kurang darinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini kurang hamzah wasal, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam. Mereka, yaitu orang-orang Nasara, menjadikan ahbar mereka, yaitu orang-orang alim mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, itu sebagai Rabb, yaitu Tuhan selain Allah Ta'ala, dan juga Al-Masih bin Maryam, dan juga mempertuhankan Al-Masih bin Maryam. Pertanyaan di sini, bagaimana mungkin ada kaum yang menjadikan manusia biasa seperti rahib dan juga orang alim sebagai Tuhan? Ya, bukan sembahan semata, melainkan Tuhan. Maka wafassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kepada Adi bin Hatim bahwasanya maksud dari mereka ini siapa? Maksud bahwasanya mereka ini kenapa dijadikan sebagai rabb? Ahallu lahumul harama fa ata'uuhum wa harramu alaihimul halala fattaba'uuhum. Itu para ahbar dan rahib-rahib mereka ini dijadikan sebagai arbab, karena ahbar dan ruhban mereka menghalalkan untuk masyarakat pengikutnya hal yang haram. Jadi yang haram dihalalkan, kemudian masyarakat itu pun mentaati siapa? Mentaati ahbar dan ruhban ini. Wahramu, ahbar dan ruhban ini mengharamkan atas mereka, atas masyarakat pengikutnya, al-halal, mengharamkan yang halal, kemudian diikuti hal tersebut. Jadi yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ya. Misalnya mereka menghalalkan daging babi padahal diharamkan oleh Allah, tapi ternyata diikuti oleh orang-orang. Atau mereka mengharamkan talak padahal talak itu halal jika memang ada alasannya, tapi mereka justru mengikuti yang seperti itu. وَكَثِيرٌ مِنْ أَتْبَاعِ الْمُتَعَبِّدَةِ يُطِيعُ بَعْضَ الْمُعَظَّمِينَ عِنْدَهُ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ تَحْلِيلَ حَرَامٍ أَوْ تَحْرِيمِ حَلَالٍ. Dan banyak dari para pengikut al-muta'abbidah, ahli ibadah, ya, mentaati sebagian dari orang yang mu'azzam, sebagian dari orang yang ditakzimkan, yang diagungkan di sisinya. Fi kulli ma ya'muru bihi, di setiap apa yang diperintahkan. Walaupun apa yang diperintahkan itu wa in tadammana tahlila haramin atau tahrima halalin. Meskipun mengandung apa? Mengandung penghalalan terhadap yang haram dan pengharaman terhadap yang halal. Wa qala subhanahu wa anidhdallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang sesat. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan ada pula yaitu rahbaniyah. Rahbaniyah yaitu tidak beristri, tidak bersuami atau mengurung diri dalam biara. Ya. Ya, sebagaimana biarawan, biarawati, rahib, ya. Itu kerahiban tersebut mereka telah mengada-adakannya. Maka tabna 'alaihim. Kami tidak pernah memerintah mereka untuk melakukan hal seperti itu illa bitigha'a ridwanillah. Mereka rahbaniyatan ibtada'uha, mereka lakukan itu untuk mencari ridho Allah. Jadi mereka mencari ridho Allah dengan cara berbuat apa? Berbuat kebid'ahan. Dengan cara berbuat kebid'ahan. Dan kebid'ahan tersebut disyariatkan oleh para ahbar atau rahib mereka. Diikuti kemudian oleh masyarakat. Inilah yang disebut menjadikan ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaba. وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعات بما الله به عليم. Dan sebagian firqah, sebagian kalangan dari kaum muslimin telah diuji, ya, difitnah, terfitnah dengan sisi rohbaniyah yang bid'ah tersebut, ya, kerahiban yang bid'ah tersebut, yang Allah Ta'ala mengetahui betul-betul itu semua. Wa qala Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Ya, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka itu berkata, lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Sungguh kami akan mendirikan masjid, rumah peribadatan di atasnya, yaitu di atas kubur-kuburnya. فَكَانَ الضَّالُّونَ بَلْ وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Orang-orang yang sesat, bahkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan para nabi dan para orang soleh. Sekarang betapa banyaknya orang yang seperti ini. Dan mereka tidak sadar. Kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Quran dan bagaimana petunjuk salaf akan hal ini. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك في غير موطن حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي. Nabi SAW telah melarang umatnya atas hal tersebut, yaitu membangun masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Ya, tidak hanya dalam satu tempat saja atau momentum saja Rasulullah melarang hal tersebut. Hatta fi waqti mufaraqatih dunya, sampai di waktu beliau menjelang memisahkan diri dari, menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, dengan mengatakan ibu dan ayahku menjadi tebusan, yaitu untuk mentakid bahwasanya hal tersebut betul-betul dia wanti-wanti dan larang, jangan sampai kaum muslimin ya terjangkit penyakit yang menimpa orang-orang Yahudi atau Nasara. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ثم إن هذا قد ابتلي به كثيرا من هذه الأمة. Kemudian hal seperti ini sebentar. Kemudian hal seperti ini telah menjadikan fitnah bagi banyak dari orang di umat ini. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian, thumma inna dhalina tajidu 'amata dinihim innama yaqumu bil aswatil muttaribah atau mutrabah. Banyak dari orang-orang yang menyimpang sesat, engkau menemukan keumuman keagamaan mereka itu berdasarkan apa? Berdiri di atas apa? Suara-suara langgam-langgam semata. ya, bertumpu pada suara atau nyanyian-nyanyian yang menggerakkan hati, ya, atau al-aswat al-mutribah was-suwar al-jamilah, dan hanya bertumpu pada bentuk-bentuk ya fisik yang elok, gambar-gambar atau bentuk fisik yang elok, penampilan-penampilan yang jamilah semata. Fala yahtamuna bi amri dinihim, mereka tidak peduli dengan perkara keagamaan mereka. Bi aktsara min talhini al-aswat, ya, jadi perkara penting di agama mereka itu kalah pentingnya dengan apa? Dengan gubahan-gubahan suara, yaitu nyanyian. Thumma tajidu qad ibtuliyat hadhihi al-ummah min ittikhadhi as-sama'i al-mutrib. Dan kau menemukan umat ini terfitnah, ya, terfitnah, terbuai dalam nyanyian merdu tersebut. Bisama'il qasaid, ya, mendengar qasidah-qasidah. Wa islahil qulubi wal ahwali bih, dan memperbaiki kalbu juga keadaan diri mereka dengan apa? Dengan mendengar nyanyian-nyanyian dan musik tersebut. Ma fihi mudahatun li ba'di halid dhalin. Hal seperti ini, ya, di dalamnya terdapat apa? Terdapat penyerupaan, ya, terdapat kemiripan dengan perbuatan kaum Nasrani. Wa qala subhanah, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai'i wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasara itu tidak mempunyai suatu pegangan sedikit pun, enggak selamat. Dan orang Nasrani pun berkata, orang-orang Yahudi pun enggak punya pegangan. Fa akhbaru anna kull wahidatin minal ummataini tajhadu kull mal ukhra 'alayh. Maka di sini Allah Ta'ala memberitakan bahwa kedua umat ini saling mengingkari apa yang menjadi pegangan umat lainnya. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah membandingkan antara dua pihak. Ada pihak sebagian dari al-mutafaqihah, ada pihak dari al-mutasawwifah. Ya. Ada sebagian dari pihak al-mutafaqihah dan sebagian dari pihak mutasawwifah, ahli tasawuf. Dua pihak, dua kubu. Dua kubu yang beliau sebutkan di sini di paragraf ini. Wa anta tajidu katsiran minal mutafaqihati. Engkau lihat banyak dari ahli fiqih. Idza ra'al mutasawwifata wal muta'abbidata la yarahum syai'an wa la ya'udduhum illa juhalan dhalala. Wa la ya'taqidu fi tariqihim minal ilmi wal huda syai'a. Engkau lihat banyak dari para ahli fiqih, jika mereka melihat, jika ahli fiqih itu melihat ahli tasawuf atau ahli ibadah, ya, maka dia tidak akan melihat ahli tasawuf atau ahli ibadah ini apapun darinya. Tidak menganggap mereka kecuali orang jahil dan orang yang sesat. Dan ahli fiqih ini tidak meyakini dalam tariqah mereka dari adanya ilmu atau petunjuk sedikit pun, enggak ada apapun di tasawuf tersebut. Dan sebaliknya, wa tara katsiran minal mutasawwifah. Kamu akan melihat banyak dari ahli tasawuf wal mutafaqqirah, yaitu orang-orang yang mutafakirah ini orang-orang yang sengaja, ahli sufi yang sengaja memilih hidup miskin sebagai cara untuk meniti jalan menuju kesempurnaan jiwa. Ya, jadi orang-orang tasawuf dan mutafakirah ini la yara syari'ata wala ilma syai'ah, tidak melihat syariat, tidak melihat ilmu itu sebagai sesuatu. Yaitu bagi mereka syariat dan ilmu itu enggak ada apa-apanya. Ya, jadi mereka tidak peduli akan ilmu syar'i. Ya, bal yara al-mutamassika biha munqati'an 'anillah. Bahkan ahli tasawuf itu melihat orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah itu terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa 'inda ahliha mimma yanfa'u 'inda Allah syai'an. Dan bahwasanya orang-orang yang ahli syariah itu tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, tidak memiliki manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menginginkan untuk mentafsil dan mentahqiq. Wa innama as-shawab, yang benar adalah annama jaa bihil kitab was sunnatu min hadza wa hadza haqq. Apapun yang datang dari Alkitab as-sunnah, baik dari segi fiqih atau mungkin dari segi tasawuf, itu adalah yang benar. Yang penting di sini barometernya Alkitab dan as-sunnah. Wa ma khalafa al-kitab was sunnata min hadza wa hadza batil. Dan apa yang menyelisih Al-Quran dan juga sunnah dari fiqih ataupun dari tasawuf, maka itu batil. Jadi barometer yang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tahqiq adalah barometer Al-Kitab dan As-Sunnah. Bukan barometer dia ahli fiqih atau ahli tasawuf. Ditinjau, karena barangkali ahli fiqih mengatakan sesuatu yang tidak ada di Al-Kitab, tidak ada di dua sunnah. Dan pendalilan mereka terhadap Al-Kitab, As-Sunnah kadang-kadang juga tidak tepat. Maka apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang shawab, yang hak. Apa yang tidak, maka itu yang batil. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa amma musyabahatu Farisin war Rum, adapun menyerupai orang-orang Persia dan Romawi, faqad dakhala fi hadhihi al-ummati min al-athari rumiyah, maka telah masuk di kalangan umat ini efek-efek peninggalan bekas Romawi, baik dari segi qaulan wa amalan, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Wal athari al-Farisiya, dan efek dampak dari Persia, baik dari segi qaulan wa amalan, perkataan ataupun perbuatan. Ma la khafa'a bihi ala mu'minin 'alimin bidin al-Islam. Ya, ini tidak tertutup, yaitu sangat jelas bagi orang beriman yang mengetahui agama Islam. Wa bima hadatsa fihi, dan apa yang terjadi pada orang-orang beragama Islam. وَلَيْسَ الْغَرَضُ هُنَا تَفْصِيلَ الْأُمُورِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الْأُمَّةِ, tapi tujuan kita menulis kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim ini bukan untuk merinci hal-hal yang terjadi pada umat ini. مِمَّا تَضَرُعَ طَرِيقُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أَوِ الضَّالِينَ, yaitu dari apa yang terwujud di lapangan, yaitu orang-orang yang terpengaruh dengan jalurnya orang-orang yang maghdubi alaihim dan juga dhalin. Wa in kana ba'du dhalika qad yaqa'u maghfuran li sahibih, itu mungkin saja sebagian dari itu kadang-kadang diampuni, yaitu sahibnya, yaitu orang yang menyimpang tersebut bisa saja diampuni. Kenapa? Padahal orang yang menyimpang tersebut selaras dengan orang-orang sesat atau orang yang Allah Ta'ala la'anat. Tetapi bisa saja diampuni. Kenapa? Imma lijtihadin akhto'a fih. Bisa jadi karena ijtihad yang dia telah bersalah dalam ijtihad tersebut. Aw li hasanatin mahat as-sayyi'at, atau disebabkan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan-keburukannya. Aw ghairi dhalik. Atau lainnya. Jadi Ibn Taymiyyah rahimahullah memiliki pandangan yang sangat luas. Ya, bagi beliau, dan ini sahih, bisa saja seseorang walaupun dia kok menyerupai orang-orang Nasrani, bisa saja ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena ijtihad atau karena orang ini telah berbuat baik sehingga menghapus dosa-dosa penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wa innamal gharadu an nubayyana daruratal 'abdi wa faqatahu ila hidayati as-siratil mustaqim. Mainkan tujuan di sini kita menjelaskan betapa daruratnya hamba, ya, betapa hamba itu sangat darurat, ya, penting dan butuhnya dia kepada hidayah, jalan yang lurus. Wa an yanfatiha babun ila ma'rifatil intihraf. Dan tujuan kita agar terbuka pintu untuk mengetahui penyimpangan. Baik, kemudian ikhwah sekalian. Thumma inna siratal mustaqima hiya umurun batinatun fil qalb. Ya. Di sini sirat al mustaqim itu bisa berupa perkara yang batin, bisa juga perkara yang zahir. Perkara yang batin bisa juga perkara yang zahir. Jalan lurus itu bisa ada, merupakan perkara yang batin di kalbu, bisa juga perkara yang zahir. Perkara yang batin di kalbu min i'tiqadat wa iradat wa ghairi dzalik. Bisa saja jalan yang lurus, keistiqomahan seseorang itu ada di kalbu, dari akidahnya, dari niatan-niatannya dan selain itu. Wa umurin zahirah. Bisa juga istiqomahnya seseorang itu ada pada hal-hal yang zahir, yang tampak, min aqwalin au af'alin, dari perkataan maupun perbuatan. Qad takunu ibadat. Kadang-kadang perkara sirat mustaqim itu bisa saja merupakan suatu ibadah. Ya, ini biasanya ibadah yang zahir, baik perkataan maupun perbuatan ibadah. Wa qad takunu aidan adat. Kadang-kadang siratul mustaqim itu merupakan adat, kebiasaan. Fit tu'am, dalam makanan. Kok bisa seseorang merengkuh siratul mustaqim dengan makanan? Ya bisa. Dia kadang memakan sesuatu yang sunnah untuk dimakan misalnya. Atau libas, bisa saja dia menempuh siratul mustaqim dengan pakaiannya. Wal nikah, menempuh siratul mustaqim dengan pernikahan. Wal maskan, menempuh siratul mustaqim dengan maskan. Dia memberikan rumah untuk tempat tinggal anak istrinya, maka itu mustaqim. Al-ijtima' wal-iftiraq, berkumpul dan berpisah, itu bisa keduanya sebagai siratul mustaqim. Was-safar wal-iqamah, safar dan iqamah, bisa aja dua-duanya siratul mustaqim. Misalnya seseorang safar untuk dakwah misalnya, atau seseorang safar untuk umrah atau haji. Iqamah bermukim, dia bermukim untuk bakti pada orang tua, itu siratul mustaqim. Warrukubi, dan juga bisa juga dia mengendarai sesuatu dan itu siratul mustaqim. Wa ghairi dhalik. Wa hadhihil umurul batinatu wal zahiratu bainahuma irtibatun wa munasabah. Perkara-perkara batinah dan zahirah ini antara keduanya ada irtibat, yaitu ada keterikatan dan munasabah. Ya, keduanya pasti memiliki korelasi dan juga munasabah, hubungan. Fa inna ma yaqumu bil qalbi min asy-syu'ur wal hal yujibu umuran zahirah. Ya, maka karena apa? Perasaan di kalbu dan keadaan hal, keadaan di hati di kalbu itu melazimkan atau mengandung ya implementasi yang tampak secara lahir. Wa ma yaqumu bidh-dhahiri min sa'iril a'mal yujibu lil qalbi syu'uran wa ahwalan. Dan apa yang terbit dan hadir di zahir, di lahiriah dari amalan-amalan itu pasti melazimkan adanya perasaan di kalbu dan keadaan tertentu di kalbu. Ya, jadi maksudnya begini ikhwan. Perkara yang batin dan zahir itu pasti terikat. Ya. Kalau misalnya kalbunya itu sudah kena, pasti akan melazimkan ada perbedaan di zahirnya nanti. Dan apa yang tampil secara zahir dari seseorang atau amalan, maka itu akan mempengaruhi kalbunya juga dari segi perasaan dan juga keadaan hati. Contoh seseorang misalnya, dia mengenakan pakaian tentara, jalan di pasar, pasti dia akan memposisikan dirinya dan kalbunya sebagai seorang tentara. Karena yang zahir dari pakaian itu mencerminkan dia seorang tentara. Begitu pula ketika seseorang berpenampilan layaknya ustaz, dia pasti berusaha berlagak seperti seorang ustaz. Ya, jadi penampilan zahir itu akan mewariskan sesuatu di hati. Dan sesuatu di hati juga akan mempengaruhi bagaimana kita menampilkan diri. Waqad ba'athallahu Muhammadan bil hikmati allati hiya sunnatuh. Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan hikmah, yang mana itu adalah sunnatullah. Sunnatullah, yaitu di sini maksudnya bisa juga bil hikmati allati hiya sunnatuh, yaitu sunnah Nabi SAW. Jadi al-hikmah bisa dimaknai sunnah Nabi SAW. Wa hiya asy-syir'atu wal minhaj alladhi syara'ahu lahu. Yaitu syariat dan jalan atau petunjuk yang Allah Ta'ala syariatkan padanya. Fa kana min hadhihi al-hikmati an syara'a lahu al-a'mal min al-a'mali wal aqwali ma yubayyinu sabilal maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Dan di antara hikmah ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala mensyariatkan untuknya amalan dan amalan dan perkataan yang menyelisihi jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang sesat. فَأَمَرَوْ بِمُخَالَفَتِهِمْ فِي الْهَدِي وَالظَّهِرِ فِي الْهَدِي الظَّهِرِ. Dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani dalam perjalanan yang zahir, dalam petunjuk yang zahir, dalam hal yang zahir dari seorang Muslim. وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِكَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِكَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ لِأُمُورٍ. Ya. Yaitu, meskipun banyak manusia yang belum bisa melihat kerusakan yang ditimbulkannya, ya, atau bisa juga di sini ini disebabkan kita pahami baik-baik, banyak manusia. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan agar Rasulullah SAW menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam tuntutan yang bersifat lahiriah, walau banyak manusia yang belum melihat kerusakan yang ditimbulkan dari menyerupai orang-orang kafir. Ya, perintah ini disebabkan beberapa hal, ikhwan. Minha annal musyarakata fil hadyi dhahir turithu tanasuban wa tasyakuran bainal mutasyabihain. Kesamaan dalam wujud lahiriah atau perilaku akan membuahkan keserasian dan keharmonisan antara kedua belah pihak yang memiliki kemiripan. Kalau antum pakai baju bola yang notabene-nya milik orang kafir atau ada nama orang kafir, di sini ada tanasub dan tasyakul. Ada keserasian dan keharmonisan antara antum dengan Cristiano Ronaldo misalnya, dengan Lionel Messi misalnya, atau dengan Steven Gerrard atau lainnya. Karena antum memakai baju bola mereka, karena di balik di punggung antum ada nama mereka, tinggal taruh di depan menjadi di hati itu. Ya. Jadi kalau misalnya musyarakah fil hadyi dhahir, pakai kaos bola misalnya, itu akan mewariskan adanya apa? Tanasub, keharmonisan, tasyakul, keserasian, keserupaan antara dua hal yang serupa. Yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal. Dan hal seperti ini akan menyetir menuju apa? Keselarasan dari segi akhlak dan amalan. Makanya seseorang misalnya, dia menyukai Lionel Messi dari segi menggoceknya. Tadinya dia menendang dengan kaki kanan, tetapi karena Lionel Messi suka dengan kaki kiri, ya, maka dia pun mulai belajar menendang dengan kaki kiri. Ya, ketika dia kagum dengan Cristiano Ronaldo misalnya, ya, karena tendangan bebasnya, maka dia akan mulai belajar tendangan bebas ala Cristiano atau dengan selebrasi ala Cristiano misalnya. Maka dia akan menyerupai itu dari segi akhlak dan juga perbuatan. Karena di sini ketika dia menampilkan al-hadi al-zahir, ya, yaitu perilaku wujud lahiriah seperti pemain bola kafir, ini akan mewariskan adanya apa? Keserasian yang menjerukan kemudian menuju apa? Muwafaqah yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal, ya, kesamaan akhlak dan perbuatan. Wa hadha amrun mahsus, hal seperti ini dirasa dengan panca indera. Fa innal labisa thiyaba ahli al-ilmi yajidu min nafsihi naw'un dimamil ilaihim. Orang yang mengenakan pakaian ahli al-ilm, misalnya kalau bayi kita, kalau dia pakai jubah dan pakai sorban, ini biasa dipakai oleh orang yang ahli ilmu atau para syekh, maka akan terbit di dirinya apa? Nau atau semacam apa? Perasaan indimam ilaihim, yaitu perasaan bersama dengan orang-orang ahli ilmu. Wallabisu li thiyabil jundi al-muqatalata. Ya, misalnya mathalan, ya, atau li thiyabil jundil muqatilati, sifat untuk thiyab. Mathalan yajidu min nafsihi naw'a takhalluqin bi akhlaqihim. Misalnya seseorang kalau mengenakan pakaian tentara yang mana pakaian itu pakaian prajurit perang, ya. maka akan ditemukan pada dirinya apa? Akhlak seperti akhlaknya prajurit perang. Wa yasiru tab'uhu mutaqadiyan lidzalik. Maka kebiasaannya itu akan menuntunnya padahal demikian. Illa an yamna'ahu mani', kecuali kalau misalnya ada yang mencegah dari hal tersebut, ya. Kemudian di halaman terakhir di sesi siang ini insyaallah, wa minha, di antara contohnya, ya, di antara apa, di antara faktor-faktor ya mengapa al-hadi al-zahir, yaitu penampilan, wujud lahiriah dan perilaku itu jangan menyerupai orang kafir, sebabnya dilarang, sebabnya annal mukhalafata fil hadi al-zahir tujibu mubayanata wa mufaraqata tujibu al-inqita'a an mujibatil ghadabi wa asbabid dhalal, ya. Jadi tujibu mubayanatan wa mufaraqatan, tujibu al-inqita'a an mujibatil ghadabi wa asbabid dhalal. Bahwasanya bahwasanya penyelisihan atau menyelisihi mereka orang-orang kafir dalam bentuk lahiriah itu akan membuat adanya dinding perbedaan dan pemisah, yang dinding perbedaan dan pemisah itu memastikan atau mewajibkan pemutusan dari hal-hal yang mengundang kemarahan Allah dan sebab-sebab penyimpangan. Walin ta'af ala ahli al-huda war ridwan, dan juga dengan hal ini muncullah perasaan simpati kepada orang-orang yang memiliki hidayah dan juga ahli ridwan, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaqqaqa ma qata'a Allahu min al-muwalati baina jundihi al-muflihin wa a'da'ihi al-khasirin. Maka setelah, kalau misalnya dia menyelisihi penampilan orang-orang kafir, maka terrealisirlah kemudian pemutusan dari Allah Ta'ala, ya, terhadap dalam masalah loyalitas antara pasukan Allah Ta'ala yang beruntung dengan musuh Allah yang akan merugi. Jadi ikhwah sekalian, ketika seseorang mengenakan seragam sepak bola orang-orang kafir, maka akan ada di hatinya sesuatu, terutama ketika dia memang mengagumi nama-nama yang ada di punggungnya atau klub-klub yang lambangnya ada di sebelah kiri di dadanya, yaitu di hatinya. Maka ikhwas kalian, ini adalah perkara yang tidak bisa diremehkan. Masalah tasyabbuh bil kuffar, bahkan sampai orang-orang yang sudah ngaji pun, ya, mereka masih mengenakan, sebagian mereka masih mengenakan baju-baju bola yang di belakang atau punggung namanya ada nama orang kafir, dan mereka memasukkannya ke rumah-rumah Allah. Ke rumah-rumah Allah. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wa kullama kana al-qalbu atamma hayatin. Ya. Selagi setiap kali hati itu semakin sempurna kehidupannya, wa a'rafa bil-Islam, semakin mengenal Islam, alladhi huwa al-Islam, yang mana itu adalah Islam, lastu a'ni mujarradu tawassum bihi zahiran, yang mana yang aku maksud dengan Islam bukan yang aku maksud dengan Islam sekedar apa, tawassum, yaitu simbol semata secara zahir, au batinan bi mujarradil i'tiqad, yaitu sebatas keyakinan semata, min haitsul jumlah. Jadi yang aku maksud Islam inilah Islam pada hakikatnya, yaitu dari segi simbolis, dari segi batin juga, zahir dan batin. Siapa yang lebih sempurna kehidupan hatinya, dan siapa yang lebih mengenal Islam secara zahir dan batin, kana ihsasuhu bimufaraqatil yahudi wan nasara batinan wa zahiran atam. Maka pasti perasaan dirinya untuk menyelisihi Yahudi dan Nasara secara zahir dan batin itu lebih sempurna lagi. Jadi mafhum mukhalafahnya adalah, kalau ada seseorang yang masa bodoh amat dengan masalah penyelisihan Yahudi dan Nasara, yaitu dia enggak apa-apa, kenapa kita pakai baju bola, emang kenapa sih gitu, ya. Jadi bodoh amatlah mau pakai bajunya Cristiano, mau pakai bajunya ini, enggak apa-apa lah. Ya, maka ini menunjukkan kalbunya itu kurang sempurna kehidupannya, ada rasa sakit di kalbunya dan juga kurang mengenal Islam secara hakiki. Walaupun dia muslim, ya, maka ini sungguh aneh, ya. Kalau ada orang betul-betul sudah ngaji dan masya Allah ngajinya mungkin manhaj salaf, tetapi urusan wala dan bara, ya walaupun dia berbicara tauhid, berbicara wala dan bara, tapi ketika dia masih mengagumi orang-orang kafir dengan cara mengenakan baju-baju bola ketika tanding futsal dengan ikhwan lainnya, maka di sebelah kiri dadanya itu ada logo Manchester United misalnya, setan merah, kemudian logo yang ada salib-salibnya seperti logo AC Milan atau Barcelona atau lain-lainnya, kemudian di punggungnya ada nama pemain kafir, maka orang seperti ini ikhwas kalian menyelisihi manhaj dan menyelisihi hakikat dari keislaman, walaupun tidak kita kafirkan tentu ya, karena ini dia sebatas memakainya, ada kekaguman tidak melazimkan kekafiran, tetapi kalbunya itu ada rasa sakit dan dia kurang mengenal Islam dengan baik. Dan kemudian siapa yang betul-betul hidup hatinya untuk Islam dan juga lebih mengerti tentang Islam, maka dia perasaan dan alarm untuk menyelisihi Yahudi dan Nasara secara batin dan zahir itu pasti lebih sempurna. Dia enak dengan menyelaraskan diri dengan orang-orang kafir. Wa bu'duhu an akhlaqihim al-mawjudati fi ba'dil muslimina ashad. Ya. Dan dia juga tindakannya menjauhi perangai kaum Yahudi dan Nasara yang terdapat pada sebagian kaum muslimin, itu juga akan lebih kuat lagi dia jauh dari hal-hal seperti itu. Ya, kalau sebagian dari orang-orang muslim misalnya menyanyi ya, mereka membawakan lagu yang aslinya lagu orang-orang kafir, mereka menyerupai orang kafir, maka pasti yang seperti ini kalau misalnya kalbunya makin hidup, dia akan makin mengingkarinya. Wa minha, dan di antara alasan mengapa kita harus menyelisih orang kafir dari segi penampilan, dari segi akhlak dan perilaku, di antara alasannya anna musyarakatuhum fil hadi zahir, bahwasanya hikmah lainnya kalau kita menyamai mereka dalam wujud lahiriah, tujibul ikhtilat adh-dhahir, maka itu akan menyebabkan adanya percampuran yang sangat kentara secara zahir, hatta yartafi'at tamayyuzu zahira, sampai kemudian khawatirnya apa yang terjadi, perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim itu hilang, na'udzubillah, sehingga enggak ketahuan yang mana yang kafir dan yang mana yang muslim. Bahkan kadang-kadang orang muslim itu enggan untuk memakai baju yang dengannya dikenal dia sebagai orang muslim. Dia malu sebagai orang muslim. Tapi ketika pakai baju bola, dia malah merasa getol dengannya. Na'udzubillah. Bainal mahdiyyin al-mardiyyin wa bainal maghdubi alaihim waladdallin. Antara orang-orang yang mendapatkan hidayah dan diridhai oleh Allah, masa tidak ada bedanya dengan orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Illa ghairi dzalika minal asbabi al-hukmiyah al-hikamiyah. Hadza idza lam yakun dzalika al-hadi al-zahiru illa mahan mahdhan law tajarrada an musyabahatihim. Ini kaidah-kaidah di atas dan hikmah-hikmah di atas ya. Ibila perbuatan meniru-niru mereka tersebut sekadar apa yang memang asalnya itu dimubahkan. Ikhwan sekalian, memakai baju pada asalnya dimubahkan. Memakai baju pada asalnya dimubahkan. Ya, tadinya dimubahkan. Lau tajarrada an musyabahatihim. Kalau misalnya memakai baju tersebut, itu lepas dari penyerupaan terhadap mereka. Fa'amma in kana min mujibati kufrihim. Tetapi kalau misalnya, ya, kalau misalnya, kalau ditiru yang ditiru ada termasuk hal yang menyangkut kekufuran mereka, ya seperti misalnya habis nyetak gol, kemudian mencium cincin. Habis nyetak gol, kemudian menandai salib atas misal itu. Maka ini jelas, melazimkan kekufuran, hati-hati. Ya, ini melazimkan, ya, maksudnya ini adalah menjadi simbol kekufuran. Dan di antara simbol kekufuran juga adalah salib-salib. Ya, yang ada biasa di logo-logo sebagian dari klub-klub bola Eropa. Karena syu'batun min syu'abil kufur. Maka ini melakukan hal termasuk salah satu cabang kekufuran. Famuwafaqatuhum fihi muwafaqatun fi naw'in min awa'in wa anwa'i ma'asihim. Maka menyerupai mereka, menyamai mereka dalam hal hal tersebut sama dengan menyetujui salah satu dari banyak kesesatan dan kemaksiatan mereka. Fahadha aslun yanbaghi an yutafattanulah, an yutafattanalah. Maka ini adalah prinsip dasar yang harus dimengerti dan dicamkan. Maka insyaallah ada waktu nanti sore, insyaallah kita akan lanjutkan untuk halaman ke-66 dari kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Barakallahu fikum jami'an. Sampai bertemu lagi insyaallah di waktu mendatang di pukul 16.30 sore ini insyaallah taala. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah taala menerima amalan ibadah kita dan puasa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.